بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارا جماعة sekalian insyaallah ini malam insyaallah kita akan selesaikan kajian kitab Al-Wasiyatu Sughra tinggal berapa paragraf lagi. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan tentang buku-buku. Bahwasanya Syekhul Islam menyebutkan mengenai buku-buku yang paling baik dituntut dan dipelajari berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Antara satu zaman dengan zaman lainnya. Tetapi galibnya kitab yang paling utama ya menurut beliau dalam mempelajarinya adalah kitab Sahihul Bukhari. Kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail Bukhari rahimahullah. Tentunya tak cukup hanya satu buku. Ya, karena Islam tak akan hanya dapat dicukupkan dengan satu buku. Tentunya ada buku-buku lain. Ya. Di antaranya adalah dalam kitab-kitab hadis Al-Kutubus Sittah kitab 6 yang menjadi rujukan ulama setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang paling utama bagi seorang dalam mempelajari ilmu adalah mempelajari Al-Qur'anul Karim terlebih dahulu sebagaimana yang telah dipelajari oleh para ulama. Ya, mempelajari bacaannya, tajwidnya, setelah itu barulah dia pindah kepada ilmu-ilmu lainnya. Adapun ilmu tafsir atau adapun buku tafsir yang paling baik bagi seorang pelajarinya, ya, galibnya orang paling mudah mempelajari kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tabaraka ta'ala. Ya, tafsir As-Sa'di ini tafsir yang begitu mudah. Ya. Kemudian andai kata dia ingin menambah, maka lebih baik dia membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka ta'ala. Tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir yang utama karena dia menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan perkataan para sahabat dan tabi'in. Ya. Dan kitab ini begitu masyhurnya di tengah-tengah umat Islam di seluruh penjuru dunia pada masa ini. Kalau andai kata dia mau lebih mendalami lagi dalam mempelajari tafsir Quran dengan Quran, ada kitab namanya Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Imam Syangkiti rahimahullah. Ya, dan kitab tafsir yang selalu menjadi rujukan para ulama adalah kitab tafsir Imam At-Tabari rahimahullah tabaraka ta'ala. Ya, bagi kita sesuaikan keadaan. Yang paling baik adalah tafsir Nasir ya As-Sa'di, kemudian tafsir Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka ta'ala. Ya, dalam ilmu fiqih, matan kitab fiqih yang paling baik dipelajari adalah kitab Umdatul Ahkam yang mengumpulkan ya semua perkara-perkara fiqih, tak semuanya tapi sebagian besarnya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu yang terbaik adalah kitab Bulughul Maram yang kita pelajari ya dalam pelajari fiqih Ahaditsul Ahkam. Adapun kitab Tauhid yang paling utama bagi seorang pelajarinya adalah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka ta'ala berjudul Kitab Tauhid. Ini dalam bab ibadah. Ya. Ini kitab yang paling baik dalam kita dalam penjelasan tentang makna ibadah yang sebenar-benarnya, Kitab Tauhid. Ya. Kemudian kalaulah dia setelah itu menambah dengan kitab-kitab lainnya, bagus-bagus saja. Ya, tapi inilah kitab yang paling baik dalam bab ya ubudiyah atau ibadah. Adapun kitab yang bahas tentang bagaimana cara beragama atau kitab manhaj, dan itu sangatlah banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali kitab yang paling masyhur adalah kitab yang ditulis oleh Imam At-Tahawi. Namanya adalah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan syarah yang paling baik adalah syarah Imam Ibn Al-Izz Abdissalam. Ya. Inilah buku-buku dalam pelajari ilmu Islam yang begitu luasnya. Ya, ini hanyalah beberapa buku-buku saja sebagai panduan. Kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam. Wala wa kalamu ahli fiqhi wa ahli ilmi fil umur allati yakhtassu bi'ilmiha ba'dul ulama. Ya, bagi orang yang ingin mempelajari Islam selain mempelajari Sahih Bukhari dan buku-buku lainnya, juga hendaklah dia mempelajari buku-buku atau perkataan-perkataan ulama-ulama ahli fiqh, ya, dan ulama-ulama dalam bidangnya masing-masing yang mereka miliki spesialisasi. Karena tak semua ulama menguasai semua ilmu. Sebagian ulama memiliki spesialisasi dalam sebagian ilmu-ilmu, tak seluruhnya. Ya. Waqad aw'abatil ummatu fi kulli fannin min fununil ilmi i'aban. Dan sungguh umat Islam dalam setiap cabang-cabang ilmu atau ya berbagai macam bentuk, ya, perkara-perkara berkaitan ilmu-ilmu keislaman semuanya telah dilengkapi alhamdulillahirabbil alamin. Ya, banyak sekali buku-buku para ulama dari zaman ke zaman. Faman nawwarallahu qalbahu hadahu bima yablughuhu min dzalik. Maka barang siapa Allah tunjuki hatinya, Allah akan bimbing dia untuk dapat sampai kepada ilmu-ilmu tersebut, ya, dengan mempelajarinya. Maka orang yang paling utama adalah orang yang mengetahui ilmu syar'i. Mereka lah para ulama yang memiliki jalan menjadi ulama. Di antaranya adalah yang memiliki landasan dasar pada setiap ilmu. Barang siapa Allah berikan baginya cahaya, insya Allah akan sampaikan dia kepada derajat ulama dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari. وَمَنْ أَعْمَاهُ لَمْ تَزِدْهُ كَثْرَةُ الْكُتُبِ إِلَّا هِرَةً وَضَلَالًا. Tapi barang siapa Allah subhanahu wa ta'ala butakan matanya dan hatinya, لَمْ تَزِدْهُ كَثْرَةُ الْكُتُبِ إِلَّا هِرَةً وَضَلَالًا. Semakin banyak bukunya, semakin kebingungan. Akhirnya dia pun dalam kesesatan. Ya, dalam kebingungan dan dalam kesesatan. Ya, ini menunjukkan bahwa tak semua orang memiliki ilmu itu selamat. Ya, tak semua orang memiliki buku itu selamat. Sebagian mereka bahkan tenggelam dalam kebingungan dan dalam kesesatan. Ada seorang yang terkenalnya, namanya Abdullah Al-Qasimi. Terkenal sekali. Ya, begitu dahsyatnya ilmunya, begitu kuatnya membantah berbagai macam bentuk kelompok-kelompok menyimpang. Ya, sehingga para ulama memujinya. Ya, tapi lambat laun, dia begitu bangganya dengan kepintarannya, ujub dan takabur. Ya, sampai akhirnya orang ini iyadan billah, padahal dia betul-betul baik bantahannya kepada ya berbagai macam bentuk buku-buku yang menyimpang. Ya, begitu indahnya dia membantah kaum Syiah, begitu indahnya dia membantah kaum Sufiyah, ya. Sehingga orang takjub dengannya. Tapi karena kesombongan iyadan billah, dia berubah 180 derajat. Maka dia karang buku-buku yang intinya adalah tak lagi dia meyakini agama, tak lagi meyakini Tuhan, dan akhirnya dia mati dalam keadaan ateis iyadan billah. Subhanallah. Padahal buku-bukunya sebelumnya begitu hebatnya, kuatnya, tapi akhirnya mati dalam keadaan ateis iyadan billah. Ya, ini menunjukkan kepada kita tak semua orang-orang yang memiliki ilmu itu Allah bimbing selamat sampai ujungnya. Boleh jadi karena gurur, karena kesombongannya, karena bangganya, akhirnya dia tenggelam dalam kesesatan. Subhanallah. Ya, orang ini orang begitu dahsyat keilmuannya, tapi akhirnya murtad menjadi ateis. Subhanallah. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Lubaid Al-Ansari. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan kepada Abu Lubaid Al-Ansari, ya. Apa kata beliau? Awalaysat at-Tawratu wal Injilu 'inda al-Yahudi wan Nasara, famadha tughni 'anhum? Ya. Perkataan ini dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Ziyad, ya, namanya Ziyad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, Rasulullah melihat ke langit. Kata Nabi, hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas. Inilah telah datang zamannya ilmu itu akan hilang dari manusia, dicabut dari dada-dada manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai'in. Ilmu tentang Quran, ilmu tentang pemahaman terhadap Quran akan hilang, sehingga mereka tak lagi tahu apapun tentang ilmu tersebut. Ya, maka berkatalah Ziyad bin Rubait Al-Ansari, "Kaifa yukhtalasu minna? Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu akan dicabut dari kami? Waqad qara'na al-Quran, sementara kami telah membaca Quran." Ya, bagaimana mungkin tercabut? Masih ada bersama kami Quran yang kami baca. Fa wallahi lanaqra'annah, demi Allah kami akan baca terus Quran ini. Wa lanuqri'annahu nisa'ana, kami akan bacakan Quran ini kepada wanita-wanita kami. Wa abna'ana, kami bacakan kepada anak-anak kami. Ya, seolah-olah Ziyad bin Lubaid menganggap mustahil. Ya, ilmu itu akan hilang sementara Quran masih ada. Ya, kami akan baca dia, kami akan ajarkan dia. Ya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasul berkata, "Thaqilatka ummuka ya Ziyad." Letih ibumu mengandungmu hai Ziyad. Ini adalah kalimat celaan. In kuntu la'udduka min fuqaha'i ahli Madinah. Sungguh aku menganggap engkau adalah orang paling alim di antara orang-orang alim di negeri Madinah ini. Ya, engkau mengatakan kami akan baca kitab Quran, kami akan ajarkan dia kepada anak-anak kami. Apa kata Rasulullah? Hadhihi at-Taurat wal Injil, lihatlah ini kitab. Orang-orang terdahulu kitab Taurat, kitab Injil, indal Yahudi wan Nasara. Kedua kitab tersebut ada bersama Yahudi dan Nasara. Famadza tughni anhum? Tapi apa yang mampu, ya? Apa yang terjadi dengan kedua umat ini? Mereka memiliki Taurat, mereka memiliki Injil, mereka tetap tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang jika sekedar membaca Quranul Karim, jika sekedar berbangga-bangga dengan Quranul Karim, belum tentu dia selamat. Subhanallah. Ya. Jika dia hanya berbangga-bangga dengan ilmu yang dia pelajari, berbangga-bangga dengan kitab yang banyak di rumahnya. Banyak orang-orang kalau kita masuk ke rumahnya, kitabnya berlemari. Ya. Seluruh ruangannya kitab. Subhanallah. Kadang-kadang kita kagum dengan banyaknya kitab-kitabnya, tapi belum tentu orang tersebut selamat pemahamannya, baik pemahamannya. Ya, belum tentu ya lurus akidahnya. Ya. Perumpamaan mereka ini adalah perumpamaan orang-orang ya Yahudi yang diperumpamakan dalam Quran Karim. Mereka memiliki Taurat tapi tak berguna bagi mereka Taurat. Mereka hanyalah bagaikan ya keledai-keledai yang memikul buku-buku. Masalul ladzina humminu tawrata thumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan bagi mereka Taurat untuk dipelajari dan dipahami dan diamalkan, tak mereka amalkan, tak mereka pelajari, maka mereka bagaikan keledai-keledai yang memikul beban daripada buku-buku. Demikian juga dengan kaum muslimin. Andai kata tak lurus akidahnya, tak diberi Allah petunjuk dan hidayah, tak guna baginya buku yang banyak, tak berguna baginya ilmu yang banyak. Ya, sebagaimana tak bergunanya Taurat dan Injil bagi Yahudi dan Nasara. Dan ini menunjukkan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nas'alullah al-'azima an yarzuqana al-huda was-sadad. Terakhir berkata Syekhul Islam, kami bermohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan Tuhan yang Maha Agung, semoga Allah berikan kepada kami petunjuk dan kelurusan. Wayulhimana rusydana, agar Allah memberikan kepada kami ilham, jalan yang lurus. Wayaqina syarra anfusina, agar Allah memelihara kami dari kejelekan diri kami ini. Diri kita ini memiliki kejelekan. Diri ini mengajak kita untuk tersesat, mengajak kita dalam berbagai macam kubangan syahwat. Kalaulah tidak Allah selamatkan kita dari kejahatan diri kita ini, binasa kita. Karena itulah doa yang Rasul ajarkan, khutbatul hajah, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami ini. Subhanallah. Orang pintar itu jelek terkadang. Jika tidak Allah beri baginya hidayah, menjadi sombong, menjadi bangga, akhirnya tenggelam dalam kesesatan. Lihatlah betapa pintarnya ya Abu Jahal sehingga menjadi pemimpin, sehingga digelar Abu Hakam. Lihatlah pintarnya Abdullah bin Ubay bin Salul tapi tak guna bagi mereka kepintaran mereka kalau tidak Allah beri petunjuk kepada mereka. Subhanallah. Maka hendaklah kita bermohon kepada Allah agar senantiasa Allah berikan kepada kita bimbingan, agar Allah jauhkan kita dari kejelekan diri kita ini. Ya, wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana. Semoga Allah tidak sesatkan, simpangkan hati kita ini setelah Allah berikan kepada kita petunjuk. Karena dalam lapangan banyak orang-orang yang Allah berikan baginya petunjuk, setelah itu Allah SWT sesatkan dia. Bukan hanya kalangan orang awam, bahkan kalangan para thullabul ilmi, penimba ilmu. Ada orang-orang yang kita ketahui lurus, sekarang jauh mencong, jauh sejauh-jauhnya. Subhanallah. Ada orang-orang yang kita ketahui, bahkan teman-teman kita, menyimpang daripada manhaj sejauh-jauhnya. Subhanallah. Bahkan dia pernah belajar dengan para ulama, mungkin pernah duduk dengan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah tabaraka taala, tapi gara-gara gurur, ya, gara-gara kesombongan, tak mau dikritisi, tak mau diluruskan, menyimpang, penyimpangan yang jauh, ya dan billah. Ya. Oleh karena itu hendaklah kita berdoa kepada Allah, jangan Allah buat kita tersesat setelah Allah berikan kepada kita petunjuk. Subhanallah. Wa yahaba lana min ladunhu rahmah, agar Allah senantiasa berikan kepada kita rahmat darinya. Innahu huwal wahhab, dialah Allah Tuhan pemberi yang memberikan segala macam kebaikan kepada hamba-hambanya. Walhamdulillahi rabbil alamin wa salawatuhu ala asyrafil mursalin. Akhirnya segala puji adalah milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada semulia-mulianya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya kitab Wasiatul Sughra yang dituliskan Syekhul Islam sebagai balasan dari surat yang dilayangkan kepadanya meminta nasihat. Demikianlah ikhwatul kiram rahimakumullah. Inilah kajian saya terakhir. Setelah ini saya enggak ada kajian lagi di bulan Ramadan. Kalau ada masih umur, kita akan ketemu setelah Ramadan insyaallah tabaraka taala. Ada pertanyaan? Tafadhal, silakan Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, bagaimana orang yang membagi jus-jus dalam Al-Quran untuk mengatamkan Al-Quran? Mungkin ulangi. Ya, dibagi per jus gitu. Setelah itu 30 jus itu khataman. Apakah ada tuntutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksud antum tentang juz Al-Quran terbagi menjadi 30 juz. Bagi-bagi. Masih istilahnya satu orang membaca 2 juz, kemudian orang berikutnya membaca kemudian dianggap selesai khatam. Satu hari khatam, kau satu juz, kau juz kedua, kau juz ketiga, 30 orang khatam. Iya. Enggak khatam. Khatam itu ketika antum baca sendiri seluruhnya. Ya, maka yang dikatakan seseorang itu menamatkan Quran ketika dia baca sendiri. Kalau itu berarti dia hanya baca satu juz, ya. Mungkin sebagian orang gitu dibuat. Yuk kita Ramadan yuk kita tamatkan Quran. Kau baca satu juz ya, kau juz kedua, kau ketiga, keempat, selesai. Satu hari, dua hari selesai, enggak khatam. Ya, tapi yang namanya Quran kita disuruh untuk berupaya. Ya, semaksimal yang kita mampu untuk menamatkannya. Tak tamat tak mengapa. Ya, tapi berusahalah untuk menamatkannya. Ya, kalau andai kata qadarullah tak tamat dalam satu bulan tak mengapa. Ya, dalam satu tahun pun tak tamat tak mengapa. Karena yang wajib hanyalah baca Fatihah belaka. Tapi alangkah ruginya jika tak pernah kita menamatkan Quran. Rugi. Apalagi bulan Ramadan, jika tak tamat Ramadan rugi. Dahulu kala orang tiap Ramadan satu hari dua kali khatam, ya, maka upayakan minimal sekali. Kalau enggak dapat sekali dua kali, enggak dapat dua kali tiga kali, ya. Kalau antum duduk setiap habis sholat satu juz, satu hari lima juz, enam hari selesai, putus 30 juz, ya. Andai kata satu hari kita baca satu juz, selesai satu bulan, ya. Satu juz tak banyak, satu juz itu 10 lembar saja. Ya, 10 lembar, tak banyak. Nah, bagaimana tentang kitab Ihya Ulumuddin? Kitab Ihya Ulumuddin kitab yang baik, tulis Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Tetapi dalam kitab ini banyak sekali hadis-hadis yang tak benar. Oleh karena itulah, ya, Al-Imam Al-Iraqi berusaha untuk memberikan komentar terhadap hadis-hadis yang didapatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ya, kata Imam Al-Iraqi, sungguh Al-Imam Al-Ghazali telah memenuhi bukunya ini dengan hadis-hadis yang guncang, yang kiamat. Dan buku ini banyak menjadi rujukan kaum muslimin. Yang paling baik adalah kita membaca buku ini yang telah disaring oleh para ulama. Ya. Ada namanya kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab Minhajul Qasidin adalah kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Diringkas oleh Imam Ibnu Jauzi, namanya Minhajul Qasidin. Dikeluarkan hadis-hadis yang bermasalah. Ya, tapi dimasukkan hukum-hukum fikih dan terusnya yang baik dianggapnya. Ya, ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jauzi. Ini ringkasan bagi kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata masih juga luas. Maka diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini kitab yang paling baik yang saya ketahui dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Daripada antum baca kitab Ihya Ulumuddin yang masih bercampur baur, ambil yang telah disaring para ulama, ambil kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, antum selamat. Ya, ini kitab saya baca. Ya, di Bekasi satu bulan sekali kitab ini saya baca. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semoga nanti kapan-kapan kita baca di sini. Ini yang bertanya tentang zakat fitrah. Bolehkah zakat fitrah diberikan pada anggota keluarga seperti nenek yang sudah tidak memiliki pekerjaan? Zakat fitrah hanya diberikan kepada orang yang tidak kita tanggung. Andai kata memang orang tersebut menjadi tanggung jawab kita, tak boleh. Misalnya nenek di rumah kita, tak boleh kita berikan kepada zakat fitrah, akan kembali kepada kita jua. Ya, kita punya adik yang kita tanggung. Ya, di rumah bersama-sama kita, berikan dia, nah zakatmu, nih beras, besok kita masak lagi. Tapi apabila dia tidak bersama kita, maka boleh. Saudara-saudara kita yang fakir, kita berikan kepadanya, yang dia punya tanggung jawab, tapi dia susah, boleh. Berikan kepada saudara kita, diberikan kepada nenek kita yang tidak bersama kita. Ya. Yang kedua, di kampung ana biasanya setiap orang membayar zakat pada masjid 2,5 kg. Kemudian setelah terkumpul dibungkus kembali seberat 1 kg kemudian dibagikan rata pada masyarakat sekitar. Apakah yang sunnah? Pada prinsipnya minimal zakat fitrah yang Allah wajibkan kepada satu orang manusia ketika memiliki kelebihan harta, ya, ketika telah tenggelam bulan Ramadan masuk satu Syawal malam harinya, dia punya kelebihan esok hari dari makanan, wajib baginya mengeluarkan zakat untuk dirinya. Andai kata masih berlebih untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dia punya budak untuk budaknya, dia punya pembantu untuk pembantunya. Andai kata tak mampu kecuali untuk dirinya sendiri, dia keluarkan untuk dirinya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 1 sa' dari bahan makanan pokok. 1 sa' itu adalah 4 mud. Mud adalah, 1 mud adalah ketika orang dewasa tangannya sedang dibentangkan. Kemudian dimasukkan ke dalam gandum. 1, namanya 1 mud. 2, 3, 4, itulah namanya 1 sa'. Ya. 4 mud jumlahnya. Diperkirakan dalam kilogram 4 mud ini atau 1 sa' ini sekitar berkisar antara 2,5 kilo, 2,7 kilo sampai 3 kilo. Yang paling selamat, yang paling berhati-hati ambil yang 3 kilo. 3 kilo enggak akan kurang insyaallah tabaraka taala. Ya. Ada juga yang mengeluarkan 2 kilo setengah, silakan enggak ada masalah. Tapi yang paling berhati-hati setiap orang mengeluarkan 3 kilogram zakat fitrah. Ya. Kemudian misalnya dia ada 10 orang, 12 orang dikeluarkan zakat fitrah. Kemudian dia belikan beberapa karung beras mungkin yang 5 kilo. Tak mengapa, Yang 5 kilo ini diberikan kepada si fulan, yang kepada 10 kilo kepada si fulan, enggak ada masalah. Ya, seperti ini tadi tanyakan, akhirnya dibawa sekilo-sekilo diberikan supaya semua dapat, tak ada masalah. Tapi bagi dia yang mengeluarkan minimalnya 1 sa'. Adapun dibagi-bagikan tak ada masalah. Lihat kemaslahatan. Boleh jadi ini kemaslahatan 1 karung 25 kilo. Ini kemaslahatan 5 kilo. Kenapa? Ini keluarganya banyak, anaknya banyak, ini sedikit, sesuaikan dengan kemaslahatan. Tapi setiap jiwa minimalnya 1 sa', itu maksudnya. Apabila seorang istri menyusui anak, dia berpuasa tapi tak sanggup sehari, cuma setengah hari saja. Kalau setengah hari berarti bukan puasa. Itu puasa lang riuk, pagi-pagi buka beriuk. Puasa itu dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Kata Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar." Sahurlah sampai tampak fajar, benang-benang fajar yang putih daripada malam yang gelap, benang-benang malam yang gelap. Tsumma atimmu siyam ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Dan malam ditandai dengan tenggelamnya matahari. Setengah hari puasa bukan puasa, itu untuk anak-anak, melatih mereka. Apakah puasa setengah hari sama seperti tidak berpuasa? Ya, tak ada artinya. Kenapakah diganti puasanya atau bayar fidyah saja? Adapun orang yang menyusui atau orang hamil, para ulama berselisih. Setelah mereka sepakat, jika orang menyusui, orang hamil, khawatir terhadap janinnya atau khawatir terhadap anaknya, boleh mereka berbuka. Ini sepakat semua, tak ada perbedaan. Tapi apa yang wajib bagi mereka kelak? Ulama berselisih. Sebagian mengatakan cukup bayar fidyah. Sebagian mengatakan qadha. Pendapat yang paling kuat, Allah Ta'ala alam, wajib bi qadha ketika dia mampu. Karena yang membayar fidyah adalah orang yang memiliki uzur permanen. Hukum asal puasa wajib bagi semua muslim yang telah baligh. Ya, dan diberikan uzur untuk beberapa orang. Orang musafir, orang sakit, orang tua. Yang punya uzur ini ada uzurnya permanen. Tua renta tak mampu lagi ya berpuasa, tapi masih ada akalnya. Ya, orang seperti ini diganti dengan fidyah. Tapi ingat, kalau orang tua telah pikun, tak ada baginya kewajiban fidyah sama sekali. Hukumnya sama dengan hukum anak-anak. Anak-anak tak wajib puasa. Orang tua yang kita bayar fidyahnya adalah orang tua yang belum pikun, masih waras akalnya, sempurna. Kemudian orang sakit yang dianggap sakit berat, yang dianggap sakitnya berkepanjangan, ya tak diharapkan baginya kesembuhan, penyakit yang menahun, penyakit kanker dan seterusnya, tak sanggup dia puasa, maka dia tidak disuruh mengganti puasa. Cukup bagi dia membayar fidyah. Fidyah itu nilainya setengah daripada 1 sa', berarti 2 mud. Ya, maksimalnya 1,5 kg. Maksimalnya dikeluarkan atau dia beri makan jadi, dibelikan makanan satu bungkus nasi untuk satu orang. Ya, belikan nasi padang yang banyak itu. Porsi tukang becak kasih dia. Ya, sekali makan satu hari puasa. Adapun orang-orang yang hamil, orang-orang menyusui, mereka punya uzur untuk berbuka sebagaimana orang musafir, sebagaimana orang sakit. Tapi mereka tidak memiliki uzur yang permanen karena takkan ada orang hamil sepanjang masa. Tak ada. Ya. Mungkin dalam 3 tahun hamil terus dia melahirkan. Nanti baru sebentar hamil lagi, melahirkan. Hamil lagi, melahirkan, tapi tak permanen. Tidak permanen. Ya. Memang ada sebagian ulama mengatakan jika ini kondisinya berkumpul-kumpul hamil melahirkan sampai 10 tahun. Ya, kata mereka, digantilah semampunya. Kok sudah berusaha, berarti 10 tahun berapa? Kalikan dengan 30. 30 hari. 300 hari hutang sama dengan setahun. Ganti semampunya ketika dia tak merasa tak mampu lagi, ketika dia berusaha untuk mengganti tak mampu, barulah dia. Ya. Demikian juga orang menyusui, tak ada orang menyusui permanen sepanjang masa. Tak ada. Oleh karena itulah pendapat yang lebih kuat, mereka mengqadha. Ya, tidak membayar fidyah. Terserah antum ikut mana. Demikianlah ikhwatul kiram, kajian kita malam hari ini. Ya. Dengan ini berakhirlah kitab Asiyah Sughra dan berakhirlah kajian saya. Tak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.